ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa melanjutkan ta'lim, dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar. Kita masuk pada hadis yang ke-8, yaitu hadis yang menerangkan kepada kita tentang godaan-godaan syaitan kepada manusia dalam bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari godaan-godaan syaitan dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan datang kepada seseorang di antara kalian. Maka dia pun mengatakan, siapa yang menciptakan demikian? Siapa yang menciptakan demikian? Sampai nanti setan akan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila sampai kepada bisikan tersebut, hendaknya seseorang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah dari godaan-godaan dan bisikan tersebut. Wa fi lafdhin falyakul amantu billah wa rusulihi, muttafaqun alaih. Dalam sebuah lafal disebutkan, hendaknya dia mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin la yazalun nas yatasaalun hatta yaqulu man khalaqallah. Dalam lafal yang lain disebutkan bahwa orang-orang terus akan bertanya-tanya sampai mereka mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Ikhwani fi din rahimakumullah, ini salah satu hadis yang di situ Nabi SAW menceritakan kepada kita akan adanya godaan-godaan syaitan dalam bab keimanan. Kita perlu menyadari hal tersebut, dan kita perlu mengetahui bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi ujian-ujian keimanan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya bahwa hadis ini mengandung suatu pemberitahuan dari Rasulullah SAW bahwa setan mesti akan melontarkan syubhat-syubhat, ya, yang syubhat tersebut tentu batil. Imma waswasatan mahdhah au ala lisani syayatini al-insi wa malahidatihim. Dan bisa jadi syubhat-syubhat pemikiran tersebut datang kepada manusia melalui bisikan-bisikan syaitan dalam kalbu manusia. Dia memikirkan, kemudian dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan. Atau mungkin juga syaitan akan membisikkan godaan-godaan tersebut melalui setan-setan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Mereka akan membisikkan yang intinya seperti itu, ya, intinya seperti itu, agar tidak mengimani hal yang gaib dan terbatas mengimani hal yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Hanya itu yang diimani. Selain itu tidak diimani dengan berbagai macam cara. Nah, melalui syubhat-syubhat orang-orang ateis atau komunis. Dan ini jelas betul-betul terjadi di ajak manusia untuk tidak beriman dengan hal yang gaib. Wa waqa'a kama akhbar. Dan betul-betul terjadi, kata beliau, memang begitu syaitan melakukan. Terus syaitan dengan sekuat-kuatnya menuju kalbu manusia, terutama orang-orang yang tidak punya basirah, tidak punya ilmu, karena mereka lah yang akan mudah digelincirkan. Seperti bab iman dengan yang gaib ini, bagi orang yang tidak punya dasar-dasar keimanan terhadap hal yang gaib, akan dengan mudah mereka tergelincir, dengan mudah dipelesetkan oleh syubhat-syubhat. Hanya dengan mengatakan, mana Tuhanmu, sudah pernah kamu lihat, sudah pernah kamu dengar, dan seterusnya. Ketika dia bukan orang yang kuat imannya, akan mengiyakan. Bagaimana mengimani sesuatu yang tidak pernah dilihat, didengar, atau diraba. Sehingga pernah dulu seorang tokoh bid'ah, Jahm bin Safwan, selama seingat saya 40 hari dia dalam kondisi bingung, tidak tahu tentang apa yang mesti dia lakukan dengan keimanannya kepada Allah, bimbang, tidak mengerti. Kenapa? Karena datang kepadanya orang-orang ateis itu, ya, dan berdialog dengannya. Dasar ini adalah tokoh bid'ah, keimanannya kepada Allah, keimanan yang lemah, ya. Maka dengan diberi syubhat seperti itu saja, kamu tidak pernah melihat Rabbmu, dan yang semakna dengannya dari syubhat-syubhat, langsung dia ragu, bimbang selama kurang lebih 40 hari. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah bahaya dari suatu kebodohan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu beriman sebagai seorang mukmin, dan kita ingat bahwa yang namanya iman itu justru intinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa? Ya, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Disebutkan di awal-awal Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Ya. Kalau sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata, orang yang kafir pun akan membenarkan, kecuali kalau orang yang sombong, ya. Orang kafir akan mengiyakan sesuatu yang jelas nyata, terlihat. Tapi justru orang yang mukmin betul-betul beriman adalah mereka yang mengimani sesuatu yang gaib, tidak terlihat oleh mereka, kemudian mereka diuji, apakah kamu mau beriman? Nah, disinilah mereka yang beriman benar-benar, dialah mukmin yang hakiki. Mereka yang tidak mau beriman dan atau ragu-ragu, berarti mereka bukan orang yang beriman dan mereka orang yang kafir atau munafik. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa Allah juga memberikan suatu permisalan bagi kita semuanya, pelajaran, yaitu apa yang Allah ceritakan pula di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka ketika mau beriman kalau melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Hatta narallaha jahrah. Sampai kami melihat Allah dengan terang-terangan. Nah, ini yang seperti ini perbuatan orang-orang Yahudi ketika itu. Maka akibat daripada apa yang mereka minta itu, fa'akhadat humus sa'iqah. Maka halilintar pun menyambar mereka. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan mereka yang aneh-aneh. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Sehingga mereka diuji untuk beriman kepada sesuatu yang gaib itu. Untuk mengetahui apa hasil daripada keimanannya nanti di akhirat, ya, di akhirat kelak baru mereka akan betul-betul melihat apa yang mereka imani. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah mereka lulus dari ujian di dunia. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semuanya. Sehingga tidak mungkin seseorang di dunia ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi nilai ujiannya. Nilai ujiannya sudah tidak ada. Ya. Makanya seperti misalnya bab tanda-tanda hari kiamat. Kalau orang sudah melihat matahari terbit dari arah barat baru beriman, enggak diterima imannya. Ibaratnya ujian sudah dibuka jawabannya. Tidak ada lagi nilai ujiannya. Maka dari itu, justru sekarang ini, saat belum terbit matahari dari barat, apakah kalian akan beriman dengan adanya hari kiamat? Apakah kalian akan beriman dengan akan adanya tanda-tanda kiamat besar itu? Nah, di sini teruji dan terpilah siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nah, begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu iman kepada yang gaib itu pembeda. Pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, munafik, musyrik dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu kita dalam mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, harus iman kita didasari dengan ilmu agar kita tidak tergoda dan terkecoh oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW telah menyebutkan di sini tentang syubhat-syubhat syaitan. Dia akan datang kepada manusia dan menanyai tentang penciptaan-penciptaan ini. Siapa yang menciptakan ini dan itu? Ya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Tentu seseorang akan menjawab Allah, bagi mereka yang beriman kepada Allah. Setelah itu nanti tahap berikutnya dia pun akan mengatakan, siapa kalau begitu yang menciptakan? Allah. Nah, lihat, ini salah satu daripada syubhat-syubhat syaitan, baik melalui bisikan-bisikan dalam kalbu manusia atau melalui syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ateis, komunis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk menghadapi godaan-godaan tersebut. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW melalui riwayat-riwayat tadi menyebutkan tiga hal. Ya, arsyada sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim ila daf'i hadhihi au hadzal su'al bi umurin thalathah. Nabi membimbing kita dalam hadis ini yang agung untuk menepis syubhat dan bisikan itu dengan tiga perkara. Yang pertama, bil intiha, dengan berhenti. Harus kita paksa untuk berhenti dari godaan-godaan tersebut. Ya, jangan dipikir terus, jangan dilanjutkan terus. Kalau itu apa, masuk ke akal kita, ke kalbu kita. Kalau itu berupa manusia yang menggoda dengan syubhat-syubhat, kita harus berhenti, jangan lanjutkan pembicaraan masalah itu. Berhenti. Yang kedua, at-ta'awudz minasyaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Membaca ta'awudz, isti'adzah billah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bil iman, dengan kita mengokohkan iman kita kepada Allah, mengikrarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara global tiga hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini wajib kita lakukan. Kalau tidak, seseorang bisa tergoda oleh bisikan-bisikan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika seseorang berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan dia merasa ini sesuatu yang besar, ini sesuatu yang apa, tidak mungkin dia lanjutkan, apalagi dia ucapkan, maka berarti kita punya iman. Ya, berarti kita punya iman. Tapi kalau dia justru mengiyakan, ia justru mengiyakan godaan syaitan, dan ia melanjutkan dan melanjutkan, berarti dia ya imannya sangat tipis, bahkan bisa jadi sampai hilang iman tersebut. Sebagian sahabat radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah sallam, yang maknanya bahwa seseorang dari kami terkadang mendapatkan sesuatu yang dia merasa ini sesuatu yang besar kalau sampai dia ucapkan. Ya. Maka Nabi mengatakan zaka sharihul iman. Itu adalah iman yang jelas. Artinya apa? Artinya godaan-godaan seperti ini masuk ke dalam jiwa seorang muslim dan dia merasa ini hal yang besar, tidak boleh dia ikuti. Ini godaan syaitan yang sangat berbahaya. Kalau dia mengikutinya, dia enggak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Dia berusaha untuk menepisnya. Nah, keinginan kita dan tekad kita untuk menolak itu adalah iman yang nyata bahwa kita punya iman. Nah, untuk itu kita mesti melakukan tiga hal untuk menolak godaan-godaan tersebut sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah lebih rinci tentang tiga hal di atas. Yang pertama tadi disebutkan adalah al-intiha, yaitu kita harus berhenti. Apa maksudnya? Kata beliau, fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan tantahi ilaih wa la tatajawazuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akal pikiran kita ini, otak kita, memiliki batas yang ia tidak mungkin melewati batas itu. Yastahil law hawalat mujawazatahu antastati. Mustahil kalau dia berusaha untuk melampauinya, sementara sampai di situ batasnya, dia tidak akan mampu. Li'annahu muhal. Karena itu sesuatu yang mustahil. Wa muhawalatul muhal minal batil wassafah. Dan kalau seorang memaksakan diri untuk memikirkan sesuatu yang mustahil baginya untuk mencapai hal tersebut, ini berarti suatu hal yang batil dan sikap bodoh, ya. Nah, ini hal yang perlu diketahui. Akal kita ini punya apa? Keterbatasan. Semua yang di fisik kita ini punya keterbatasan. Kita punya tangan mampu berapa kilo mengangkat beban? Ya. 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo tangan satu mampu? Ya, 300 kilo mampu? Enggak mampu. Ya sudah, jangan. Itu batas kekuatan tanganmu. Kalau kamu paksakan untuk mengangkat, berarti kamu mendzalimi diri kamu, merusak dirimu sendiri. Bukan kekuatan kamu. Mata kita punya batas. Jarak pandang hanya sekian kilo misalnya. Lebih daripada itu kita enggak mampu melihat. Mau dipaksakan ya enggak bisa. Itu di luar kemampuan mata kita. Apalagi terhalang tembok, tidak mampu. Ada keterbatasan. Telinga kita juga ada batasnya. Mau jarak berapa meter kita mendengar? Mau suara yang seperti apa yang kita dengar? Tetap ada batasnya. Kalau begitu otak kita punya batas. Sampai pada tingkat tertentu ia enggak bisa memikirkannya. Sampai pada tingkatan tertentu otak kita tidak mampu memikirkannya. Tidak bisa. Nah, dan ini yang dikatakan juga oleh para ulama kita terdahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lil aqli haddun yantahi ilaih. Akal itu punya batas yang ia akan berakhir pada batas tersebut. Kalau dia mau memikirkan hal yang gaib, tidak mungkin hal yang gaib diketahui oleh akal. Hal yang gaib hanya diketahui melalui berita. Berita yang disampaikan kepada kita. Ya. Jangankan terkait dengan Allah Azza wa Jal, yang itu adalah gaib yang mutlak. Ya. Tentang malaikat misalnya, kita dengar malaikat ya, sebutan malaikat, makhluk yang gaib. Kita ingin mengerti perincian seperti apa malaikat dengan akal kita, mungkin itu tidak mungkin. Kita baru tahu tentang malaikat ketika ada berita, ketika ada berita sampai kepada kita bahwa malaikat, ya, dan berita ini berita yang shadiq tentunya, berita yang benar, yang kita percaya. Malaikat punya sayap. Berita dari Allah, kita percaya. Ada yang sayapnya 3, 4, bahkan malaikat Jibril 600. Kita beriman. Ya. Selebihnya, mau lebih detail tentang malaikat, tahu? Bisa dipikir dengan akal? Enggak mungkin. Enggak mungkin dipikirkan dengan akal. Akal punya batas. Perkara yang gaib tidak mungkin dia telusuri dengan akalnya. Nah, jadi kalau ada bisikan-bisikan syaitan menggoda kita, ya, untuk mengetahui hal-hal yang gaib tentang Allah Azza wa Jalla sampai pada tingkatan ingin meragukan iman kita kepada Allah, maka segera berhenti. Ini bukan jangkauan akal kita. Ya, kita hanya beriman sebagaimana berita yang disampaikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla ada, wajib kita imani, dan Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Ya. Allah pencipta, bukan diciptakan. Begitu. Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Kemudian beliau mengatakan, fa innal makhluqat laha ibtida'un walaha intihaun wa qad tasalsala fi katsirin min umuriha hatta tantahiya ila Allah alladhi awjadaha wa awjada ma fiha min as-sifati wal mawadi wal anasir. Kalau makhluk, jelas makhluk ada permulaannya, ada akhirannya, ya, makhluk ada penciptanya. Allah lah yang menciptakan makhluk tersebut. Allah lah yang menciptakan sifat-sifatnya. Nah, sesuatu yang terkait dengan makhluk, jangan darinya kemudian dijadikan landasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak seperti makhluk, makhluk pun tidak seperti Allah Azza wa Jalla. Jangan menganalogikan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Tidak bisa. Mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan dianggap Allah Azza wa Jalla seperti makhluk. Allah sudah mengatakan juga dalam ayat, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Ya, tidak disebutkan, ya, kecuali bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Allah tidak diciptakan. Allah itu justru pencipta. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Maka berhenti dari godaan-godaan itu, imani bahwa Allah Azza wa Jalla justru khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa idza wasalat al-'uqul ila Allah Ta'ala waqafat wa intahat fa innahu al-awwal alladhi laysa qablahu syai' wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai' fa awwaliyatuhu Ta'ala la mabda' laha mahma furidat al-azman wal ahwal wa huwa alladhi awjada al-azman wal ahwal wal 'uqul allati hiya ba'd quwwal insan fa kayfa yuhawilu al-'aql an yatasabbatha fi iradi hadha as-su'al al-batil. Kalau akal manusia sudah mencapai godaan-godaan syaitan tersebut, dia mesti berhenti, ya, berhenti dan harus meninggalkan betul-betul godaan-godaan itu. Karena Allah Azza wa Jal, ya, tidak ada pendahuluan baginya seperti halnya manusia bermula. Dan Allah Azza wa Jal tidak ada akhirannya, tidak seperti makhluk yang akan mati. Dan dia tidak kekal kecuali dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini langkah yang pertama sebagaimana pesan Rasulullah SAW, wal yantahi, hendaknya dia berhenti dari godaan-godaan tersebut. Kemudian al-amru tsani, hal yang kedua yang mesti dia lakukan adalah at-ta'awudzu billahi minasyaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Fa inna hadha min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub li yushakkikan nas fil imani bi rabbihim. Isti'adah kepada Allah, yakni minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, karena yang seperti ini jelas dari godaan syaitan. Tidak mungkin hal yang seperti itu dari Allah atau malaikatnya atau kalau dari orang-orang yang soleh, tidak mungkin. Dulu Nabi dan para sahabat apa bertanya begitu? Sama sekali tidak. Justru Nabi mengajari supaya menepis pemikiran seperti itu. Jadi dipastikan bahwa ini adalah godaan syaitan. Apa tujuannya? Untuk memunculkan keraguan dalam keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bimbang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi manusia mesti menyadari hal itu. Mesti menyadari hal tersebut. Faman ta'awwadha fa'ala al-'abdi idza wajada dzalika an yasta'idza billahi minhu. فَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ بِصِدْقٍ وَقُوَّةٍ أَعَادَهُ اللَّهُ وَطَرَدَهُ وَطَرَدَ عَنْهُ الشَّيْطَانِ. Maka seorang hamba wajib isti'adah kepada Allah. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Baca bacaan isti'adah seperti itu. Ta'awud. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh dalam membaca ta'awud isti'adah dan penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dan akan mengusir syaitan darinya, sehingga bisikan-bisikan itu akan sirna, akan hilang, ya, dengan isti'adah billah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, yang ketiga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah an yadfa'uhu bima yudaddu minal iman billahi wa rusulihi, fa inna allaha wa rusulahu akhbaru bi annahu al-awwal alladhi laysa qablahu shay' wa annahu ta'ala al-mutafarrid bil wahdaniyyah wabil khalq wal ijad al mawjudat as sabiqah wal lahiqah. Dia mesti menolak godaan-godaan tersebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Nyatakan, ya, keimanannya seperti kata Nabi dalam hadis tadi, wal yaqulu atau fal yaqul amantu billahi wa rusuli. Katakan, ya, katakan kalau kepada orang langsung yang menggoda dia, yang ingin menyelewengkan dia dari iman yang benar, katakan kepadanya, saya beriman kepada Allah dan para rasulnya. Allah mengatakan dalam Quran seperti itu, saya beriman, ya, yakin, dan para rasul mengabarkan seperti itu, saya yakin dan saya enggak percaya dengan kamu, ya. Kamu jelas ingin membuat keraguan terhadap iman saya. Begitu. Ya, yang penting pernyataan iman tadi. Begitu pula, kalau itu dalam diri kita bisikan-bisikan, kita katakan, mungkin dalam bisikan kita ini atau dalam kalbu kita, kita menolak, ingin lebih mantap, ya katakan amantu billah, biar lebih mantap, ya nyatakan dengan lisannya aku beriman kepada Allah wa rusulihi dan para rasulnya. Dengan pernyataan seperti itu, insyaallah ya lebih mengokohkan kita dan jalan untuk memutus godaan-godaan syaitan tersebut. Ya, karena jelas Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta semua makhluk yang dulu maupun yang akan datang. Fa hadzal iman as-sahih as-sadiq al-yaqini yadfa'u jami'a ma yudadduhu minasyubah al-munafiyah. Iman yang benar inilah yang akan, iman yang benar, yang yakin, yang mantap, yang akan melawan semua yang bertolak belakang dengannya. Fa innal haqqa yadfa'ul batil wasyukuk la tu'aridu al-yaqin. Keraguan-keraguan tidak akan bisa melawan sesuatu yang yakin. Nah, di dalam hadis juga Nabi SAW memberikan suatu bimbingan. Dalam hadis beliau mengatakan, la tatafakkaru fillah wa tafakkaru fi ala illah, atau yang semakna dengan itu, yang artinya jangan kalian berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah kalian tentang nikmat-nikmat dan karunia Allah kepada kalian. Ya. Yang kita pikir mestinya tentang ciptaan Allah, itu kan yang kita diperintahkan dengannya. Alladzina dalam surat Ali Imran itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman, qu'udan, berdiri, duduk, zikir kepada Allah, dan yatafakkarun, berpikir pada penciptaan ini, langit dan bumi, berpikir di makhluk-makhluk Allah. Karena kebesaran makhluk menunjukkan kebesaran penciptanya. Ya, sehingga dia pada kesimpulan seperti yang disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Bagaimana langit diciptakan, bagaimana manfaatnya bagi kita, bintang-bintang dan seterusnya. Bumi diciptakan, kita berpijak di atasnya, kita makan darinya. Ya. Semua aturan begitu teratur. Langitnya, buminya, musimnya, malamnya, siangnya, perjalanan, pergantian malam dan siang tiap hari sampai genap satu bulan, satu tahun, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seperti itulah yang akan menumbuhkan iman, sehingga dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Semuanya ada maksud, ada tujuan, ya, dan ada nilai-nilai bagi seorang mukmin untuk menambah keimanannya kepada Allah. Nah, itu yang mestinya dipikirkan. Nabi katakan, jangan kalian berpikir tentang Allah. Ya. Kalau tentang Allah, cukup apa beritanya, itu kita imani. Cukup sudah, ya. Jangan memaksakan akal kita untuk memikirkan sesuatu yang gaib. Kita zalim terhadap akal kita. Ibarat tangan tadi dipaksa untuk membawa beban 300 kilo, tangan satu, nggak mungkin, menyiksa diri. Akal dipaksa untuk memikirkan tentang yang gaib, tidak mungkin. Ya, cukup dengar berita tentang Allah melalui para rasul yang mereka itu jelas jujur, tidak dusta. Jelas jujurnya. Ya, kalau ada yang meragukan kejujuran Rasulullah dan para rasul, dia bukan seorang mukmin. Para rasul jujur atau tidak? Jelas kita seorang mukmin meyakini para rasul jujur. Jangankan setelah jadi rasul, sebelum jadi rasul pun mereka diakui kejujurannya, tidak pernah dusta sekalipun. Ya. Setelah jadi rasul, semua berita-beritanya enggak pernah salah. Semuanya benar karena itu wahyu dan menunjukkan kejujuran mereka dan kebenaran kerasulan mereka. Tanda-tanda kiamat yang sekian banyak, berita-berita kenabian Nabi sebutkan dalam hadis, semuanya benar, enggak ada yang salah. Apa kita ragu terhadap kejujuran para rasul itu? Tidak. Ya. Dan pasti kalau orang dusta akan celaka. Lihat Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Ya, lihat Al-Aswadul Ansi, nabi palsu, semuanya berakhir dengan kehinaan. Lihat Mirza Ghulam Ahmad yang model sekarang, Ahmadiyah, semuanya berakhir dengan kehinaan-kehinaan. Tapi Nabi Muhammad SAW justru semakin lama, semakin tinggi, semakin unggul, ya, semakin kokoh, dan semua berita-beritanya benar. Maka tentang Allah Azza wa Jal, cukup apa berita para rasul kita imani. Mereka orang-orang jujur. Tidak boleh kita menggunakan akal kita berpikir tentang Allah Azza wa Jal. Allah juga mengatakan dalam ayat, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak akan ditanya tentang, tidak ditanya Allah Azza wa Jal tentang apa yang ia perbuat. Kalian justru akan ditanya. Jadi sudah urusan Allah Azza wa Jal, ya, kewajiban kita adalah beriman dengannya sesuai berita yang sampai kepada kita tentang adanya Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berpikir, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, langit, bumi, matahari, rembulan, bahkan diri-diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri kalian, tidakkah kalian melihat? Coba pikirkan tentang diri kalian. Ya, pikirkan tentang diri kalian. Kita mikirkan tentang diri kita saja jarang. Bagaimana zat yang gaib mau kita pikirkan? Cukup imani. Pikirkan tentang diri kita. Bagaimana mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana darah yang ada pada tubuh kita, berbagai organ yang ada di tubuh kita yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa tatanannya. Luar biasa kegunaannya. Satu saja hilang bisa sudah berantakan. Coba kalau antum enggak punya darah, mau jadi apa? Ya. Coba kalau ada disebut dalam Quran, ya, tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian aku akan putus darinya atau padanya urat yang namanya watin. Wallahu alam dalam kedokteran di sini namanya apa? Satu urat kecil yang nyambung ke jantung, kalau itu putus yang kecil tadi, mati sudah manusia. Ya. Dan semua orang ada yang hidup, enggak ada yang hidup tanpa itu. Ada yang hidup tanpa itu? Enggak ada. Atau hidup tanpa jantung. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mesti kita mestinya berpikir tentang itu. Allah sudah mengatakan, "Afi anfusikum afala tubsirun?" Pikirkan tentang diri kita, ya. Pikirkan tentang diri kita. Seandainya kata kalau Ibnu Qayyim rahimahullah sempat membahas tentang tubuh manusia ini. Ya, kenapa hidung seperti ini, seperti itu? Coba kalau hidung antum ke atas. Ya, lubangnya di atas. Ya, jadi tak ada hujan akhirnya. Iya kan? Nah, Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Bagaimana langit ditinggikan? Ya, tanpa tiang. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Coba pikirkan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan kokoh. Apa gunanya? Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Pikir bagaimana bumi dihamparkan dan seterusnya. Jadi pikirkan tentang makhluk Allah, enggak berhenti apa kita mikirkan tentang makhluk-makhluk Allah belum selesai. Gimana antum mau memikirkan sesuatu yang gaib? Yang nyata saja enggak sempat mikirkan semuanya. Yang jelas semuanya pada kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jal ya, betul-betul maha agung, maha besar, maha berilmu, maha mampu, maha kuasa, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan sebetulnya bagi orang yang berilmu, belajar, kemudian merenungi ayat-ayat Al-Quran, dia akan pada kesimpulan-kesimpulan keimanan yang luar biasa. Bukan hanya mengimani adanya Allah, tapi mengimani sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya. Seperti misalnya tadi kita contohkan penciptaan manusia dan yang lain. Tentu semua yang ada pada manusia, dan manusia bukan dari bukan baru hidup sekarang dan sempurna sekarang. Manusia dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang sama manusianya. Dalam arti ya seperti itu, manusia bukan beda-beda. Ya, bukan mengalami proses percobaan, saya buat ini dulu kurang sempurna, tahun depan berikutnya disempurnakan, berikutnya lagi lebih sempurna lagi. Bukan begitu. Dari Nabi Adam sampai sekarang semuanya sudah penciptaan manusia sempurna. Dari dulu ada darahnya sampai sekarang ada darahnya. Dari dulu ada qalb, ya, jantungnya sampai sekarang ada jantungnya. Nah, tidak berubah tatanan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan maha berilmu. Tidak mungkin menciptakan tiba-tiba tanpa ilmu. Kalau menciptakan tiba-tiba tanpa ilmu, hasilnya enggak akan begitu. Dan ini sudah Allah katakan dalam ayat Quran. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan itu mengetahui? Jelas. Jadi penciptaan tentang manusia yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah maha tahu tentang segala yang di tubuh manusia ini. Yang dokter baru tahun sekian menemukan ini. Kedokteran berikutnya tahun sekian menemukan itu. Tahun berikutnya lagi menemukan fungsi begini dan begitu. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berilmu. Ini baru manusia, belum lagi langit, bumi dan seterusnya. Nah, apakah seperti itu? Kalau dipikirkan ya, akan membuat orang itu ragu terhadap Allah? Tidak, justru membuat dia semakin beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan yang murahan tadi. Enaknya, sederhananya bisikan manusia, ini yang menciptakan bumi adalah Allah. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Oh, syubhat murahan. Ya, syubhat murahan. Syubhat syaitan yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Langsung kita buang sejauh-jauhnya. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada para rasul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya mengabarkan adanya Allah. Dan Allah maha pencipta, maha berilmu dan seterusnya. Ya, rasul yang sekian ratus, nabi yang sekian ribu, beriman dengan iman yang sama, semuanya salah. Justru kamulah syaitan yang salah, yang batil, tidak lain kecuali ingin merusak akidah manusia. Nah, begitu. Jadi kita harus melawan ketika ada godaan-godaan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Syekh Az-Za'di rahimahullah, فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة. Tiga perkara ini yang disebutkan Nabi betul-betul membantah syubhat yang terus didengung-dengungkan oleh orang-orang ateis. Yulqunaha biibaratin mutanawwi'ah, mereka melontarkannya dengan ungkapan yang bermacam-macam, dengan gaya bahasa yang disesuaikan zaman, dengan istilah yang disesuaikan perkembangan, dan seterusnya. Fa amara bil intiha alladhi yubtilu tasalsul al-batil, Nabi memerintahkan kita untuk berhenti, yang itu akan memutus kesinambungan ya cara berpikir yang batil tadi. Wa bitta'awud minasyaitan alladhi huwa al-mulki lihadis syubhah, lalu Nabi memerintahkan kita untuk ta'awud kepada syaitan agar kita berlindung kepada Allah dari godaan para pembawa syubhat tersebut. Wa bil imani sahih alladhi yadfa'u kullama yudadduhu minal batil, dan Nabi memerintahkan kita untuk beriman dengan iman yang benar, yang iman benar itu akan membantah semua kebatilan-kebatilan. Walhamdulillah. Ya, fa bil intiha qat'u syarri mubasharatan wa bil isti'adah qat'u sababid da'i ila syarr wa bil iman al-luju wal i'tisam bil i'tiqad as-sahih al-yaqini alladhi yadfa'u kull mu'arid, dengan berhenti maka memutus keburukan langsung, dengan isti'adah memutus sebab yang akan memunculkan keburukan itu, dan dengan iman maka kita bergantung kepada Allah azza wa jal. Ya, dengan iman yang benar kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian ringkasan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Semoga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menjaga kekokohan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab.